بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan sampai di man khabar satu lagi. Ya, man man la. Gimana? Man yadkhulu fil amr ya? Ya. Coba silakan baca Bang Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yadkhulu fil amri. Al-awwal la khilafa baina ulama'i fi anna al-mu'minina jami'an dakhiluna fil khitabullah fi khitabullah ada fi ma fi khitabi khitabillah idza kanu mustajmi'ina bisyurutil takhlifi min bulughil wal aqli min al bulughi wal aqli wa tahallu ta'ahul tafa'ul tafa'ul wa ta'hallu tafa'ul ta'ahul ta'ahul kok jadi kayak begitu salah gitu. Ta'ahul ta'ahul tafa'ul lil khitab wa annahu la yadkhulu fihi sabi walal majnun wala sahi wala sahi illa anna sahiya yu'maru ba'da zahabi zahabis zihab fi'an fi'an sihar ziwah zihab zihabis sahwa sahwi biha bisahwi anhu bi ziri bi ziri ba ya ba ba ba jibri bi jabri bi jabri khalil sahwi khalali sahwi khalali sahwi min qada'i min qada'i ma min as-salati wa dhamma wadomani ma atrafahu minal mali. Baik. Ya, jadi kita masuk ke subjudul masih fasal amar ya. Atau dengan kata lain ini masih subjudulnya amar, yaitu mayyadkhulu fil amar. Siapa yang kena perintah gitu ya. Siapa yang masuk ke dalam perintah ya, atau siapa yang kena perintah ya. Di dalam subjudul ini terdapat dua poin. Poin yang pertama, la khilafa bainal ulama'i fi annal mu'minina jami'an dakhiluna fi khitabillahi. Enggak ada perbedaan ya, di tengah ulama ya. Tidak ada perbedaan di tengah ulama tentang bahwa seluruh mukmin itu masuk ke dalam kategori khitabillahi, khitabullahi. Jadi masuk ke dalam kategori khitabullahi. Ya, artinya, nah kemarin kita sudah tahu ya apa itu khitabullah ya. Ya, khitabullah adalah hukum syar'i takhlis. Ya, al-hukum syar'i adalah khitabullah. Ya, khitabullah adalah Al-Quran wa sunnah wal ijma' dan seterusnya ya. Jadi Al-Quran dan sunnah dan mengikutinya ijma', qiyas dan sebagainya, itulah khitabullah. Nah, jadi tidak ada perselisihan di tengah-tengah ulama tentang masalah bahwa seluruh mukmin itu masuk dalam kategori khitabullah. Idza kanu mustajma'in li syurutit taklif, jika memang kondisi mereka itu terhimpun seluruh syarat-syarat taklif, syarat-syarat untuk dinyatakan sebagai mukallaf. Ya, karena sebagaimana kita ketahui hukum syar'i itu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf. Ya, jadi idza kanu mustajma'ina li syurutit taklif, maka annal mu'minin jami'an dakhiluna fi khitabillahi, bahwa seluruh mukmin itu masuk di dalam khitabullah, masuk dalam apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran, sunnah, dan yang mengikuti keduanya. Semisal al-bulugh, baligh maksudnya, wal-aql, aqil maksudnya, wat-ta'ahul lil-khitab, bisa mengkhitbah maksudnya, melamar gitu ya. Wa annahu la yadkhul fihi as-sabiyyu wal majnun, dan juga yang dimaksudkan dengan itu ya mustajmi'ina li syurutit taklif, dia tidak dinyatakan sebagai orang kecil, ya maksudnya sebagai anak kecil, wal majnun, dia juga bukan orang gila, wal sahi, bukan orang yang sedang lupa. Ataupun enggak sadar gitu ya. Wal sahi illa anna sahiya, kecuali si orang lupa tersebut ataupun orang yang enggak sadar itu, yu'mar ba'da dhihabis sahwi anhu bijabari khalalis sahwi, kecuali orang lupa tersebut tetap diperintahkan setelah hilangnya hilang darinya kelupaan, ya kelupaan tadi maksudnya sembuh ya, disebabkan sembuh dari gangguan kelupaan itu. Jadi setelah, maka dia tetap dapat perintah, tetap kena perintah, artinya dia diperintahkan setelah hilangnya dia dari setelah hilangnya kelupaan ya, setelah hilangnya si as-sahwi itu ya, atau gangguan itu. Maksudnya disebabkan sembuhnya dia dari gangguan kelupaan tersebut. Ya, dengan cara qadha apa-apa yang telah luput darinya salat, ya mengqadha apa-apa yang telah luput darinya salat, dan bertanggung jawab atas apa-apa dari barang yang dia rusak. Nah, begitu. Baik, ini poin yang pertama terkait mayyadakhulu fil amr. Jadi jika ditanya siapa yang masuk ataupun siapa yang kena perintah, maka jawabannya ya seluruh orang mukmin. Seluruh orang mukmin yang terhimpun padanya syurutut taklif. Ya, seluruh orang mukmin yang terhimpun padanya syurutut taklif seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu bulugh, aql, ta'ahullul lil khitab. Bukan anak kecil, bukan orang gila, dan bukan orang yang lupa ataupun enggak sadar. Baik, yang kedua. Asani dhahaba jumhurul usuliyina ila annal kufara mukhatabuna bi furu'il syar'iyyati syari'ati la tasihu ila bihi wa bima la tasihu ila bihi wa huwa islam. Wa huwa islam. Wa dhalika liqaulihi ta'ala masalakakum fi syaqar walu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nah, poin yang kedua terkait subjudul man yadkhulu fil amr, ya, siapa yang kena perintah adalah dhahaba jumhurul usuliyin. Ini poin yang kedua dari man yadkhulu fil amr. Dhahaba jumhurul usuliyin ila annal kuffara mukhatabuna bi furu'is syariah. Jadi yang kena perintah juga adalah orang-orang kufar. Yang kena perintah juga adalah orang-orang kufar menurut jumhur usul. Berarti di sana ada perselisihan pandangan. Ya, namun kata Syekh Muhammad Hasan itu di sini bahwa orang-orang kufar itu juga kena khitabullah. Ya, kena khitabullah menurut pandangan jumhur orang-orang usul terhadap furu' syariat, terhadap cabang-cabang syariah. Dan begitu pula tentunya juga terhadap yang membuat furu' syariah itu sah. Wa bima la tasihhu illa bihi. Yaitu apa? Al-Islam. Jadi kan furu' syariah itu enggak akan sah kita lakukan kecuali dengan Islam. Nah, maka sebagaimana kita ketahui, ya, orang-orang kufar itu juga diperintahkan untuk Islam. Tapi tidak hanya sampai di situ, orang kufar juga diperintahkan terhadap furu' syariah. Ya, masuk ke khitabullah. Ya, setelah di atas tadi kita katakan bahwa orang yang kena perintah itu adalah seluruh orang mukmin. Nah, di sini orang tidak apa? Di sini para ulama tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan bahwa seluruh orang mukmin itu masuk ke dalam kategori khitabullah jika terhimpun padanya syurutut taklif. Nah, namun yang di poin kedua ini, bahwa jumhur ulama, jumhur usul itu juga beranggapan orang-orang kufar juga mukhatabu nabi furu'is syariah, masuk ke dalam khitabullah. Dan tentunya juga bima la tasihhu illa bihi, juga masuk ke apa namanya sebagai mukhatab, ya gitu ya, juga masuk kategori mukhatab orang yang harus Islam. Jadi orang kufar itu harus Islam dan juga harus dan juga masuk kategori furu' syariah, ya. Khitabullah bi furu' syariah. Nah, demikian. Wadzalika liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan ataupun dikarenakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma salakakum fi saqar. Apa yang menimpa kalian hingga masuk ke neraka saqar? Iya, hingga masuk ke saqar. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, karena kami bukan orang-orang yang salat. Walam nakum nut'imul miskin. Dan juga karena kami bukan orang-orang yang memberi makan orang miskin. Jadi penting ya, it'amul miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Nakhudhu apa? Kunna nakhudu lalai. Ya, lalai ya. Masih khaidin sama kita, yakudu sama. Apa? Mending itu tadi, qalu lam nakum minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang menunaikan salat. Oh, nakhudu membicarakan hal-hal yang batil. Akhadha yakhudhu, membicarakan hal-hal yang, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami berkumpul dengan orang-orang yang batil, membicarakan hal-hal yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari akhir, ya, ataupun yaumiddin. Ya jelas ya, maksudnya jadi berdasarkan inilah dhahaba jumhur, jumhurul usul berpandangan bahwa kuffar, kaum kuffar itu juga mukhatabuna bi furu'is syariah, dan juga tentunya apalagi bima la tasihhu illa bihi, ya ini Islam. Ya kalau itu sudah jelas ya, kita semua menyadari hal tersebut, tapi terkait masalah furu' syariah ya, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa kaum kuffar itu juga mukhatabun nabi begitu ya. Berdasarkan firman Allah ini ya, sebagaimana yang diutarakan oleh Syekh Muhammad Hisun Hasan itu di sini, dzalika liqaulihi wa dzalika liqaulihi, dan hal tersebut dikarenakan firman Allah, ma salakakum fi saqar, apa yang menimpa kalian di dalam sampai masuk ke dalam saqar, qalu lam nakum minal musallin, ya jawaban mereka karena mereka enggak salat. Ya, jadi bukan karena, jadi jawabannya bukan karena kami enggak Islam gitu ya. Maksudnya karena mereka enggak salat. Ya karena kami bukan termasuk orang-orang yang menunaikan salat, wa lam nakun utayyimul miskin, dan karena kami bukan termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan karena kami melakukan ataupun termasuk orang-orang yang membicarakan hal-hal yang batil bersama orang-orang yang membicarakan hal-hal yang batil, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan karena kami juga mendustakan yaumuddin, iya hari akhir. Nah, ini semua kan yang disebutkan adalah furu' syariah. Wa hadza, silakan lanjutkan, Pak. Wa hadza sharihun fi annahum kanu kafirina. Wa udhibu ala tarkis salati wa adami it'am lil miskina miskini ila janibi ta'uzibihi bil kufri mimma yadulu ala annahum kanu mukallafina bi furu'il syari'ati. Ya, طيب. Nah, wahada sharihun fi annahum kanu kafirin. Ini jelas sekali bahwa keadaan mereka itu, kondisi mereka itu adalah kafir. Ya, maksudnya orang-orang kafir. Wa'udzibu ala tarki as-salati. Dan mereka diazab dikarenakan meninggalkan sholat. Ya, karena alasan mereka tadi pun itu juga kan, mereka sendiri yang mengatakan bahwa alasan mereka itu fi saqar, di dalam saqar, ya lam nakum minal musallin. Wa adam it'amil miskin. Ya, karena tidak memberi makan orang yang miskin, ya, berdasarkan ungkapan lam naku nut'imul miskin. Ila janibi ta'dhibihim bil kufur. Di samping mereka juga mendapatkan azab kekufuran mereka. Mimma yadullu ala annahum kanu mukallafin bi furu'is syariah. Ya, ini merupakan dalil dasar ataupun petunjuk bahwa mereka itu mukallaf bi furu'is syariah. Jadi ayat-ayat ini merupakan termasuk dalil ya. Jadi, dasar ataupun asal bahwa mereka itu adalah mukallaf. Sama seperti halnya orang-orang mukmin yang kita sebutkan di poin pertama. Ya, menurut jumhurul usul, ya, menurut pandangan jumhur usuliyin. Jadi mereka mukallaf bi furu'is syariah. Jadi tidak hanya dituntut mereka itu harus Islam, ya, mereka juga termasuk mukallaf. Oh, berarti mereka harus sholat juga gitu. Ya, ini penjelasan lebih lanjut. Baik, silakan baca. Wa laysal muradu bi taklifihim bi furu'is syari'ati mimma yatawaqqafu alal Islam as-salati annahum ya'tuna biha halal kufrihim li annahum in ataw Ya annahum atau in atau in atau in atau biha lam tasihu lam tasihha lam tasihha minhum li anna sihataha mutawaqqafu mutawaqqafatun mutawaqqifah mutawaqqifatun ala al-islam wa hum laisu li muslimina. Baik. Nah, jadi karena kita katakan tadi bahwa orang-orang kafir itu mukallaf bi furu'is syariah, apakah mereka harus melakukan salat? Maka jawabannya ya, maka di sini kata Syekh, walaisal murad bi taklifihim bi furu'is syariati mimma yatawaqqafu 'ala al-islam ka shalah annahum ya'tuna biha hala kufrihim. Dan bukanlah maksudnya ya, maksudnya di sini bahwa mereka harus melakukan salat. Jadi bukanlah maksudnya di sini mereka harus melakukan salat, karena kita bilang mereka itu mukallaf bi furu'is syariah mimma yatawaqqafu 'ala al-islam. Jadi mereka itu mukallaf terhadap cabang-cabang syariat, yang mana cabang-cabang syariat itu bisa sah jika kita Islam. Bukan artinya mereka itu harus melakukan salat dan yang ya, dan sebagainya ya, dan yang semisalnya ya, dalam keadaan kondisi mereka kafir ya, hala kufrihim. Li'annahum, karena kalaupun mereka itu mereka lakukan ya, in atau biha lam tasihha minhum, ya enggak akan sah begitu. Enggak ada guna juga. Maksudnya ya, bakal kena azab juga begitu. Li'anna sihhataha mutawaqqifah 'ala al-Islam, karena kesahannya itu terpaku harus berada di atas Islam. Wa hum laysu bi muslimin. Sementara mereka bukan orang Islam. Nah, kalau kita apa maksudnya dengan mukallaf bi furu'is syariah? Ya, silakan baca. Wa innama al-muradu bi taklifihim biha annallaha ta'ala yudha'ifu lahum al-azaba yawm al-qiyamati bitarkiha. Iya. Fayu'adzibuna ala al-kufrihim fayu'adzabuna ala al-kufrihim fayujadu lahum fil adhabi bisabab al-adami fi'lihim litakalifi asyariyati asyariyati. Qala ta'ala alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi jidnahum adzaban fawqal adzab. Baik. Nah, maka jawabannya ya. Jadi kalau kita kebingungan apa yang dimaksudkan kalau begitu, maka di sini dikatakan maksudnya maksud dengan mereka itu mukallaf terhadap furu'us syariah, wa innamal muradu bitaklifihim biha, yang dimaksudkan dengan mereka itu mukallaf terhadap furu'us syariah, annallaha ta'ala yudha'if lahumul adzaba yaumal qiyamah bitarkiha, bahwasannya Allah itu akan melipat gandakan, memudha'afkan, mendabelkan ya, untuk mereka azab pada hari kiamat kelak karena mereka meninggalkannya. Sebab peninggalan mereka ya, maksudnya sebab mereka meninggalkan furu'us syariah tersebut. Fayu'adzabuna ala kufrihim, jadi mereka diadab atas kekufuran mereka. Wa yuzadu lahum fil adzabi, dan ditambah lagi ya, dan azab mereka itu ditambah atau ditambah bagi mereka dalam azab tersebut disababi adami fi'lihim litakalifis syar'iyyah, sebab mereka tidak menunaikan ataupun sebab tidak adanya pengamalan mereka terhadap amalan-amalan taklifiyah yang syar'iyah. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi. Orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang kufur itu, dan mencegah ataupun menghalangi dari jalannya Allah, zidnahum adzaban fauqal adzabi, yakni saya kami tambahkan pada mereka azab di atas azab. Nah, jadi azab fauqal adzab. Jadi itulah dia dasar dari pandangan jumhurul usul, yang menurut mereka bahwa orang kafir itu mukhatabuna bifuru'is syar'iyyah, bifuru'is syar'iyyah. Nah, jadi dari sini ada faedah yang bisa kita petik. Kalau kafir saja itu mukhatabuna bifuru'is syar'iyyah, ya apalagi kita yang mukmin lebih mukhatabuna, lebih mukhatab, sebagai mukhatab lagi terhadap furu'us syariah. Kalau kita beralasan kita enggak tahu, maka lebih mungkin lagi orang kafir enggak tahu tentang permasalahan furu'us syariah. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya ma salakakum fi safar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nuqaimul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Oh, apakah artinya maksudnya bahwa mereka harus melaksanakan itu semua? Ya enggak, bukan itu. Karena walaupun mereka lakukan hal tersebut itu enggak akan sah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita katakan mukallaf bi furu'is syariah, bahwa mereka itu adalah termasuk mukallaf. Ya, maksudnya adalah bahwa Allah mentaf'if ya, ataupun memudha'afkan azab untuk mereka pada hari kiamat kelak sebab mereka meninggalkannya. Ya walaupun kalau mereka melakukannya ya enggak akan sah juga. Jadi kenapa? Karena kesahannya itu mutawakifah, ya, terpaku atas keislaman. Baik. Berarti orang itu berdalil kami kan nggak bisa mengatakan tak tahu hukum Islam, nggak bisa, nggak ada yang ngajak kami ini, nggak bisa orang kafir tersebut. Ya iya, pokoknya mereka kena, ya karena menurut jumhur mereka itu mukhatabun nabi furu'is syariah. Karena banyak ilmu yang mereka sudah dengar ya, memang semestinya ya. Ya, ya artinya mereka tetap kena gitu. Lam nakum minal musalli wa lam nakum tayyimul misin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin dan seterusnya. Ya wallahu alam, sampai di situlah yang bisa kita apa namanya yang bisa kita cerna. Adapun terkait perincian-perinciannya ya mungkin nanti bisa dibahas pada pembahasannya secara khusus ya, misal seperti pertanyaan Bang Budi tadi mungkin mengarah kepada bagaimana tentang al-udzur bil jahal, ya silakan bahas pembahasan al-udzur bil jahal, ya itu ada pembahasan secara terperinci. Ya cuma maksudnya di sini adalah saya ingin menyadarkan bahwa kecilnya ataupun sempitnya kalaupunlah memang hal tersebut ada ya sempitnya permasalahan al-udzur bil jahal. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu an-nahy, setelah kita membahas al-amr. Tsaniyan an-nahy. Wal qawlul talibu li tarki. Bila ulu wala isti'la. Wal kalamu fihi kal kalami fi ma sabab fil amr. Cukup. Nah, ini yang kedua yaitu kita membahas tentang antonimnya amr, an-nahy. Ya, an-nahyu yaitu antonimnya amr ataupun lawan katanya amr, ya, lawan kata perintah larangan. Larangan sendiri maksudnya apa? Al-qaulu qarib litark. Larangan itu adalah ucapan yang menuntut untuk ditinggalkan. Ya, ucapan yang menuntut untuk ditinggalkan. Kalau dalam bahasa kita ini juga perintah ya, maksudnya kalau di bahasa Indonesia, di orang Indonesia ini ngomongnya juga perintah, perintah melarang kan ya, gitu ya. Iya, perintah untuk meninggalkan ya. Jadi kita ngomongnya juga perintah sebenarnya. Jadi al-qaulu tarib ya, ucapan tuntutan ya, ucapan yang menuntut untuk ditinggal, untuk meninggalkan, maksudnya untuk meninggalkan apa yang kita larang gitu ya. Jadi al-qaulu tarib ditark bila uluin wala isti'la'in, enggak ada syarat ulu dan tidak ada syarat isti'la. Nah, pembicaraan tentang masalah tidak ada ulu dan tidak ada syarat isti'la ini, itu pembahasannya sama seperti pada pembahasan amar kemarin. Di mana amar juga al-qaulu at-tarib lil fi'il. Ya, al-qaulu at-tarib lil fi'il bila uluwin wal istilain. Jadi pembahasannya serupa. Ya, berarti artinya juga di sana terdapat khilaf. Ya, namun jumhur, ya, jumhurul usul beranggapan ataupun berpandangan bila uluwin wal istilain. Ya, tanpa syarat ulu dan tanpa syarat isti'ala. Walau sebagian mereka ada yang mensyaratkan ulu dan sebagian yang lain ada yang mensyaratkan isti'ala. Intinya pembicaraan tentang permasalahan ini itu sama seperti pembahasan pada amr. Ya, kal kalami fi ma sabaqa fil amr. Baik, lanjutkan. Wasighatuhu allati tadulu alayhi hiya la taf'al. Nah. Dan sighahnya, ya, sighah yang menunjukkan itu dinyatakan sebagai sighah an-nahi, sighah larangan. Ya, bentuk ungkapan larangan itu adalah la taf'al. Ya, yang biasa kita kenal dengan istilah apa? Fi'il nahi. Ya. La taf'al. Ya, semisal dengan ini ya, enggak harus la taf'al ya. Ini hanya contoh wazannya saja. Maksudnya yang berwazan ini. Nah, ini wazan la taf'al ini sighah apa? Sighah fi'il nahi. Nah, jadi ungkapan bentuk ungkapan nahi adalah yang adalah la taf'al gitu ya. Jadi wasighatul lati tadullu alaihi, dan bentuk ungkapan nahi itu adalah la taf'al atau fi'il nahi. Ya, biasa kita kenal dengan istilah fi'il nahi. Nah, ini bentuk ungkapan larangan, sighah larangan, sighah an-nahi atau sighah yang menunjukkan atas larangan. Ya, ini sighahnya. Dan hanya ada ya cuma sampai di sini ya pembahasan terkait sighatun nahi allati tadullu ala an-nahi. Baik, lanjutkan. Wa hiya haqiqatul fi tahrimi mazazun fi ghairihi min al-qarahati wa ghairiha min al-ma'ani allati uradulah taridulaha. Ya, wahiyah haqiqatan fit tahrim. Sementara maknanya secara hakikat adalah mengharamkan at-tahrim. Jadi maknanya secara hakikat adalah mengharamkan, sementara secara majaz selain mengharamkan. Jadi makna daripada an-nahi, makna larangan ya, makna melarang gitu ya. Jadi ketika kita melarang, maka maknanya secara hakikat adalah mengharamkan. Ya, ketika terdapat larangan, maknanya secara hakikat adalah mengharamkan. Secara majaz ya, selain mengharamkan, seperti memakruhkan dan selain daripada memakruhkan. Ya, pokoknya dari makna-makna yang ada untuk larangan. Ya, apa saja makna-makna yang ada untuk larangan, nah di sini tidak diperinci ataupun didetailkan oleh musannif. Nah, ini mungkin bisa kita lihat ataupun bisa kita baca di dalam kitab-kitab yang mufawwal. Nah, lanjut. Fa idza nahaina an syai'in hamalna nahyu 'alal tahrim. Wala hamalna nahya, kok nahyu? Hamalna nahya ala tahrimi wala nusarrifuhu anhu ila ghairihi minal ma'ani allati yaridu laha kal karahati illa bi qarinatin. Baik. Jadi begini, kalau kita ngelarang sesuatu, fa idza nahaina an syai'in, kalau kita melarang untuk apa dari melakukan sesuatu, hamalna nahya 'ala tahrim, maka kita harus memahami larangan tersebut ya, itu adalah mengharamkan. Ya, hamalna nahya, kita ngebawa larangan itu kepada pengharaman. Jadi kalau ya, kalau apa namanya, kalau kita ngelarang dari melakukan sesuatu, maka kita membawa makna larangan tersebut ya. Maka kita maknai larangan tersebut itu untuk pengharaman. Wala nusarrifuhu anhu ila ghairihi minal ma'ani allati yaridu laha kal karaha illa biqarina. Dan kita tidak memalingkan maknanya, jadi makna mengharamkan tadi, karena tadi kan kita bilang ya kita akan membawanya ataupun akan memaknai larangan tersebut kepada pengharaman, dan kita tidak akan memalingkan makna ini, yaitu makna pengharaman, kepada makna yang lainnya dari makna-makna larangan, karena memang sebenarnya makna-makna larangan itu ada banyak ya, ada beberapa, semisal memakruhkan ya, kecuali adanya qarinah. Jadi kita tidak akan memalingkan maknanya kepada makna-makna yang lain, kecuali dari makna-makna yang ada, kecuali adanya qarinah. Nah demikian. Ya itulah konsekuensinya ataupun kesimpulannya. Baik, lanjut. Walahyu ba'dal wujud bitahrim bi khilasul amri ba'dat tarimi alal ma marra. Ala ma marra. Ala ma marra. Ya, dan nahi ataupun larangan setelah pengwajiban ya, jadi pelarangan setelah pengwajiban itu menunjukkan pengharaman. An-nahyu ba'dal wujub litahrim, konsekuensi larangan ataupun pelarangan setelah ataupun yang jatuh setelah pengwajiban itu menunjukkan pengharaman. Beda halnya perkara amar kemarin. Beda halnya perkara amar kemarin, di mana amar setelah hadar ataupun larangan ya, maka sebagaimana yang telah kita terangkan ala ma marra, yaitu apa? Tidak menunjukkan kewujuban ya, tidak menunjukkan wajib. Jadi perintah setelah larangan ya, tidak menunjukkan wajib, tapi justru memalingkannya kepada makna ibahah. Adapun larangan setelah pengwajiban ya, itu justru menunjukkan pengharaman. Ya nggak dicontohkan di sini sayang ya, ya cuma di sini Syekh hanya apa sih memang tadi itu ya contoh sih, karena langsung paham kita lagi nanti di bawah ayat dulu ada tahun dua ayat. Ya jadi karena pun juga sebelumnya kita sudah membahas tentang al-amru ba'dal hadar kan gitu, jadi apa apa keputusan ataupun hasil dari al-amru ba'dal hadar. Nah jadi di sini Syekh menegaskan bahwa ini kebalikannya pula malahan ya, terkait an-nahyu itu kebalikannya. Jadi kalau nahi itu jatuh setelah pengwajiban, maka itu memastikan pengharaman. Berbeda halnya perintah yang jatuh setelah larangan, maka itu memalingkan makna dari pengwajiban. Wahallallahul bai'a wahar, kalau itu memang sudah menggunakan kata-kata haram ya, tapi sama ya, iya benar juga itu ya, wahallallahul bai'a waharramar riba ya, jadi itu jatuh setelah bukan begitu, itu maksudnya itu kan lain-lain kasus ya, yang dimaksud dengan al-amru ba'dal hadar ya seperti yang kemarin itu di kasus yang sama. Jadi pertama sesuatu tersebut diperintahkan dilarang, habis itu diperintahin gitu loh. Ya habis itu diperintahkan. Nah, kalau ini kasus tersebut dilarang, habis itu diperintahkan, ya kan ya, diperintahkan habis itu dilarang gitu. Ya. Itu kan kalau wahallallahul bai'a itu bai'a kan sendiri, riba sendiri gitu loh. Ya itu lain-lain ya. Jadi kalau yang kemarin yang kita maksudkan di sini adalah pada kasus yang serupa. Jadi maksudnya pada kasus yang sama, sesuatu itu diperintahkan, sesuatu itu dilarang, habis itu sesuatu tersebut diperintahkan setelah tadinya dilarang. Nah ini tidak menunjukkan makna wajib, tidak menunjukkan pengwajiban. Adapun kalau di sini, kalau di larangan ya, jadi jika larangan tersebut jatuhnya setelah pengwajiban, maka itu menunjukkan pengharaman. Berbeda halnya dengan amar. Kalau amar itu jatuhnya setelah larangan, justru memalingkan maknanya. Ya intinya seperti apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Alama marra. Baik, lanjut. Wa yadullu ala al-fawri wa at-tiqrari bi khilafi ma marra fil amri awwal. Iya. Nah, an-nahyu ini juga mengindikasikan atas faur dan tikrar. Ya, jadi an-nahyu ataupun larangan itu mengindikasikan, juga mengindikasikan faur dan tikrar. Faur segera dilakukan, tikrar berulang-ulang kali. Ini berulang kali untuk dilakukan. Beda halnya dengan amar kemarin, di mana amar la yadullu 'alal faur wa la yadullu 'alal tikrar. La yadullu 'alal faur wa la 'alal tikrar, kan begitu. Jadi berbeda juga dengan pembahasan amar kemarin. Nah, kalau nahi ini ya, mengindikasikan faur dan mengindikasikan tikrar, sementara kalau amar tak mengindikasikan faur dan tidak mengindikasikan tikrar. Jadi ketika ada perintah, ya tidak ada ketentuan, tidak ada, tidak terindikasi, perintah itu tidak terkandung di dalamnya, tidak terindikasi pada perintah, itu faur, bersegera untuk dilakukan, dan juga tidak ada indikasi tikrar. Jadi itu semua qarinah, ya. Imma faurnya, imma tikrarnya, itu qarinah, kan begitu. Nah, sementara kalau nahi itu faur, begitu dilarang ya langsung dibuat. Iya, dan juga begitu dilarang, ya artinya harus dilakukan berulang-ulang gitu. Maksudnya begini, dia nggak harus ada larangan baru, ya. Misal jangan berzina, nah habis itu kali ini kita nggak berzina. Nah besok berzina, kenapa? Hari ini nggak ada larangan, enggak ya, kan gitu. Jadi ya terus ya kan gitu. Maksudnya berulang-ulang gitu. Baik, lanjut. Dalalatul nahyi alal fasad. Iya. Beda halnya dengan amar tadi ya. Tutup pintu. Begitu setelah ditutup ya sudah selesai. Ya. Jadi tidak ada tidak ada indikasi bolak-balik ditutup-tutup gitu ya. Tapi beda dengan larangan ya. Jadi larangan ada indikasi at-tikrar. Ya, udah selesai tuh. Ya lanjutkan. Al-manhi anhu imma ayakuna ibadatun aw muamalatun. Ayakuna ibadatan aw muamalatan. Lanjut. Fa in kana al manhi anhu ibadatan dalla nahyu alal fasadihi. Ala fasadihi. Ala fasadiha. Iya, baik. Kalau fa in kana al manhi boleh ya, Pak? Al-manhiyu. Oh iya benar. Iya benar. Baik. Iya. Dalalatun nahyi alal fasadi. Apa tadi kita artikan? Ya, dalalahnya nahi ataupun penunjukan nahi atas fasad. Ya, indikasi nahi atas fasad. Begitu ya. Baik. Ya, tujuan nahi atas fasad. Apakah nahi itu menunjukkan fasad gitu ya? Ya, atau kita artikan begitu ya, karena di sebahagian buku juga dia dalam judulnya itu dalam bentuk pertanyaan. Gitu. Nah, di sini tidak dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk kabar begitu ya. Baik, dalalatun nahyi 'alal fasad. Apakah larang itu menunjukkan fasad? Rusaknya larangan itu ya. Al-manhi anhu imma ayyakuna ibadatan aw muamalatan. Ya, al-manhi anhu imma ayyakuna ibadatan aw muamalatan. Suatu hal yang dilarang itu, ya, sesuatu hal yang dilarang itu ya, bisa jadi menunjukkan itu adalah sebuah ibadah, bisa jadi itu adalah sebuah muamalah. Maksudnya suatu hal yang dilarang itu bisa saja yang dilarang itu adalah ibadah, bisa pula yang dilarang itu adalah muamalah. Oh, masa ada ibadah yang dilarang? Ya, ada ya. Baik, ada pelarangan di dalam untuk beribadah. Ya, nanti dicontohkan oleh penulis di sini. Fa in kana al-manhi anhu ibadatan dalla an-nahyu 'ala fasadiha. Nah, jadi kalau misalkan yang dilarang itu adalah sebuah ibadah, ya, kalau misalkan yang dilarang itu adalah sebuah ibadah, maka itu terindikasi fasad. Ya, terindikasi rusak. Ya, dalla an-nahyu 'ala fasadiha. Maka larangan tersebut itu terindikasi fasad. Wasawa'un fi dzalika annaha 'anha li'ainiha. Itu sama saja jika yang dilarang adalah ya ainnya ya, atau jenisnya ataupun bendanya, seperti sholatnya orang yang haid. Jadi ya orang yang haid sholat ya fasad, ya masuk ke usul ini ya gitu. Jadi dalalatun nahyi 'alal fasadi, karena memang larangan itu terindikasi rusaknya, mengindikasikan rusak gitu ya. Nah, tapi sebelumnya harus kita ketahui bahwa yang dilarang itu ada dua, imma ibadah, imma muamalah. Nah, jika yang dilarang itu adalah ibadah, maka niscaya mengindikasikan fasad. Baik itu adalah ainnya ataupun qarinnya. Baik ainnya ataupun qarinnya, amli amrin qariniha. Li amri qariniha. Wa kana laziman laha. Ya, dan itu biasanya lazim ya baginya. Kasyami yaumil id. Ya, kasyami yaumil id wa salatin nafil mutlak fi awqatil kariha. Dan seperti salat sunnah ya, ya salat nafilah, nafilah mutlak ya, salat sunnah mutlak di waktu-waktu yang terlarang. Ya, fi awqatil karahati. Ya, di waktu-waktu yang terlarang. Nah, jadi ini fasad kalau dilakukan. Jadi salatnya orang haid ya fasad. Kenapa? Ada larangan gitu loh. Ada larangan bagi orang haid untuk salat. Nah, demikian. Jadi usulnya, ya ini kayak pembahasan tadi malam ya. Walau saya masih tetap perlu dikaji ulang bagaimana tentang wudu. Ya, walau tadi malam ya apa namanya jawaban awal kita ya seperti yang dijelaskan oleh saudara kita. Ya, tapi keputusannya insyaallah nanti ya. Saya belum sempat. Baik. Jadi intinya larangan terhadap apa namanya larangan dari melakukan sebuah ibadah gitu ya. Larangan dari melakukan sebuah ibadah itu larangan tersebut dalla ala fasadiha, ya, menunjukkan atas rusaknya ibadah tersebut. Ya, jadi orang yang haid ketika sholat ya rusak sholatnya, ketika puasa ya rusak puasanya, karena dilarang, karena mereka dilarang dari berpuasa dan melakukan melaksanakan sholat. Baik, wallahu a'lam. Lanjut. Wa in kana manhiyu anhu muamalatan falahu arba'u halatun. Al-ula ayakuna an-nahyu raji'an ila nafsi al-aqdi kabai al-hafsatin. Baik. Pembahasan wa in kana al-manhi anhu muamalah falahu arba'u halat, itu ini kita sambung pada pertemuan berikutnya aja ya. Ya. Kita cukup dulu sampai di al-manhi anhu ibadah dulu. Ya insyaallah besok kita sambung wa in kana al-manhi anhu muamalah. Karena juga ada 4 di sini, jadi nanggung kalau misalkan enggak diselesaikan 4-nya takutnya panjang juga. Ya insyaallah kita lanjutkan pertemuan pada pertemuan besok. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.